terjalin indah terasa di hati. Adik mancali adenai jo pandangan cinta nan dalam seiring waktu berlalu. Dan merasa adonan lain adik selalu mailah jika kabar temu. Segala cinta suci nan selama ko dan curahkan nanyo ke adia surat.